وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Yang sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, tidak mungkin bagi kita menyebutnya satu persatu. Maka berusahalah untuk mensyukurinya. Berusahalah untuk mensyukurinya. Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut, kita akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari azabnya, diselamatkan dari azabnya yang sangat berat. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang sering diulang-ulang, yang sering antum dengar, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat berat. Fabarakufikum. Berdasarkan 6 ayat ini, maka mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Demikian juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup bulan, untuk menghirup hawa udara bulan Rajab. Dan di pertengahan bulan Rajab, dan setelah bulan Rajab bulan Syaban, dan setelah bulan Syaban bulan Ramadan, ya, kurang lebih sebulan setengah lagi dan akan masuk, kita akan memasuki bulan Ramadan. Fa barakallahu fikum. Dan bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram. Nah, jadi bulan yang memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya. Di mana bulan haram itu ada 4 bulan. Nah, siapa yang tahu? Bulan haram itu ada 4 bulan. Yang pertama bulan Dzulhijjah. Terus Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Ya, Rajab. Nah, ini bulan-bulan haram, bulan-bulan yang memiliki nilai lebih dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keistimewaan ataupun amalan ataupun nama ibadah yang disyariatkan di bulan Rajab ini, baik puasa maupun salat, tidak ada. Ya, nah, hanya bulan Rajab adalah bulan, termasuk bulan, salah satu bulan haram. Tetapi tidak ada amalan yang diistimewakan ataupun disyariatkan di bulan Rajab ini, baik puasa maupun salat. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah-ibadah di bulan Rajab, apakah itu salat ataukah puasa, dan hadisnya semuanya mungkin lemah atau mungkin palsu. Dan demikian dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwanya, dan demikian juga secara terperinci dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang kelemahan dan kemauduan, kepalsuan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan salat ataupun puasa di bulan Rajab ini. Sehingga tidak ada kekhususan menghususkan salat, semisal salat rawatib antara maghrib dan isya, 20 rakaat atau puasa 6 sehari ataukah 2 hari ataukah 3 hari ya, ataukah yang lainnya. Nam tidak ada. Taifa barakallahu fikum. Ya ala kulli hal, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan iman, ketakwaan pada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah perintahkan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Naam. Baik, kemudian ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anam kita lanjutkan membaca keterangan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Salat dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Yukhbiru Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna ahaba siyami tatawwu ila Allah taala siyamu nabiyhi Daud haitsu yasumu yawman wa yufthiru yawman. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya paling dicintainya puasa sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa nabinya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Di mana beliau Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hari ini berpuasa, besoknya berbuka. Lusa berpuasa, kemudian hari berikutnya berbuka. Dan seterusnya. Nah, lima fihi min tahsilil ibadah wa ita'il jismi rahatahu. Ya. Kenapa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Nabi Daud tersebut yaitu dan berpuasa sehari dan berbuka sehari? Ya. Karena padanya diperoleh ibadah, ya, diperoleh ibadah dan juga memberikan hak jasad berupa istirahat ataupun kesenangan jasad tersebut. Ya, diperoleh ibadah itu dengan berpuasa, kemudian hari berikutnya memberikan kelonggaran, kesenangan, ya, kemudahan untuk jasadnya, untuk badannya, yaitu dengan berbuka atau tidak berpuasa. Naam. Wa nahaba sholati tatawwu'i ilahi sholatu nabiyyi illah ta'ala Daud. Dan demikian juga Abdullah bin Amr bin As mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya paling dicintainya salat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Nabiullah Daud alaihissalam. Itu salat sunnah ya. Haitsu kana yanamu nisfal lail wa yaqumu fi sholati sulusahu tsumma yanamu sulusahu. Liyaqdi ad-da'ab alhasil bil qiyam fayudrikul ibadah marahatil jismi. Di mana Nabi Daud alaihissalam biasa tidur pada pertengahan malam yang pertama, ya, setengah malam yang pertama tidur dan bangun dan untuk sholat pada sepertiga malam yang berikutnya, pada sepertiga malam kemudian tidur lagi pada seperenamnya, ya, untuk menghilangkan kelelahan yang diperoleh ataupun yang dialami dengan sebab melakukan sholat malam. Dan maka dengan tidur pada sepertiga malam tersebut, apa seperenam, ya, seperenam tersebut, dan diperoleh ibadah, diperoleh ibadah disertai dengan kesenangan ataupun kelonggaran jasad tersebut. Enam. Jadi ibadah juga ibadah diperoleh juga kesenangan ataupun kesehatan jasa juga diperoleh. Ya, enam. Baik. Sehingga dengan demikian enam hak Allah sebagai enam al-Khaliq. Enam ditunaikan, demikian juga hak jasad ya berupa istirahat berupa makan ditunaikan juga. Ya, ini sebagai bentuk keadilan, sebagai bentuk keadilan. Ya, enam terhadap enam jasad. Jadi jasad tersebut ya, tidak dipergunakan untuk ibadah terus dan juga tidak lalai dari ibadah. Ya. Jadi tidak dipergunakan untuk ibadah terus ya, dan juga tidak lalai dari ibadah. Ya. Enam. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam faidah faidah oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Al-faidatul ula anal a'mala tatafawud fi mahabbatillahi ta'ala laha. Wa kullu ma kana ahabu ilahi fahuwa afdal. Bahwasanya amalan-amalan, ibadah-ibadah itu berbeda-beda tingkat tingkatannya dalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah-ibadah, terhadap amalan-amalan itu berbeda-beda. Ya. Nah, dan setiap kali ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut adalah lebih afdol atau yang paling afdol. Ya, nah. Baik. Jadi ibadah-ibadah tersebut ya, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berbeda-beda tingkat enam dicintainya. Ya, tingkat keutamaannya berbeda-beda. Ya, enam. Seperti mungkin pada hadis yang lain dijelaskan bahwasanya enam salat yang lima waktu atau salat pada waktunya, nah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya birrul walidain, kemudian yang berikutnya berjihad jalan. Pada riwayat yang lain, enam disebutkan ibadah-ibadah yang lainnya. Enam. Baik. Al-faidatu tsaniyah annatafawutal a'mali bihasbi husniha wa muwafaqatiha lisyar'i. Baca tingkat perbedaan amalan-amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingkat perbedaan amalan-amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagusnya dan mencocokinya terhadap syariat. Enam. Ya, semakin mencocoki syariat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam. Jadi bukan banyaknya, ya bukan karena banyaknya, tapi enam karena mencocoki syariat. Karena mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, enam. Baik. Nah, apabila amalan tersebut ya, tidak mencocoki sunnah Nabi, enam keterangan Nabi ataupun syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka enam akan sia-sia. Ya, akan sia-sia. Ya, walaupun amalan tersebut pada dasarnya adalah amalan yang besar, ya, amalan yang besar. Tapi kalau tidak mencocoki sunnah Nabi, tidak mencocoki apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enam maka akan sia-sia. Ya. Enam. Oleh karena ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib untuk kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kita beribadah, di dalam kita beragama. Ya, misalkan dalam masalah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Enam. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya? Ya hendaklah atau harus. Harus. Enam. Salat kita mencocoki salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, enam. Tentu ini dalam perkara-perkara yang zahir. Adapun dalam kehusyuan maka tidak mungkin. Ya? Enam. Baik, fa barakallahu fikum. Demikian dalam masalah haji, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk mengambil manasik haji itu dari Nabi. Ya. Baik, demikian dalam segala perkara ibadah, dalam segala urusan agama ini. Nah, ya, wajib atas kita untuk kita ya, mempelajarinya, ya, mempelajarinya. Baik, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, enam benar-benar mencocoki, ya, mencocoki apa yang disunnahkan, apa yang disyariatkan di dalam agama ini. Thayyib. Al-faidatu salisah annal mahabbata min sifatillahi ta'ala asabitah lahu alal wajhil la'ik bihi. Bahwasanya al-mahabbah, al-mahabbah itu cinta. Ya. Sifat mahabbah, sifat cinta ini termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang sahih, yang tetap bagi Allah Ta'ala alal wajhil la'ik bihi, sesuai dengan keagungan, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sifat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikiaskan atau dimisalkan dengan sifat cintanya manusia. Kalau sifat cinta manusia kepada sesuatu adalah karena apa? Karena adanya kecenderungan, karena adanya kecenderungan manusia itu terhadap yang dicintainya. Adanya kebutuhan ya, manusia itu kepada yang dicintainya. Nah, laki-laki cinta kepada wanita. Karena apa? Karena dia membutuhkan kepada wanita tersebut. Seseorang cinta kepada harta. Karena apa? Karena dia ada kebutuhan terhadap harta tersebut dan seterusnya. Adapun mahabbatullah, nah, adapun kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, termasuk di dalamnya terhadap amalan-amalan, nah, tidak sama dengan kecintaan makhluk kepada makhluk yang lainnya. Ya, nah, bukan berarti Allah cenderung kepada apa yang Allah cintai ataupun Allah membutuhkan terhadap apa yang dicintainya, tidak. Ya. Nah. Baik. Al-fadatu rabbiyah anna mahabbatullah taala tatafawut, bahwa kecintaan Allah taala itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, sebagaimana sebutkan dalam keterangannya tadi. Al-fadatu khamisah anna afdhalas siyami tatawwu ayyasuma yauman wa yufthir yauman wa hadha mahalul istishhad bil hadis. Bahwasanya yang paling afdol puasa sunnah, yang paling afdol daripada puasa sunnah ya, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari ya, berpuasa sehari, berbuka sehari. Inilah posisi pengambilan 6 dalil dengan hadis ini ya. 6 bahwasanya 6 puasa yang paling afdol daripada puasa sunnah ada berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari dan seterusnya. Ya, 6. Tapi walaupun menjumpai hari Jumat ataukah hari Sabtu ataukah hari Ahad, ya. Kalau memang waktunya berpuasa ya, karena dia melakukan puasa Daud, maka tetap berpuasa. Dan dia berbuka ya, walaupun dia menjumpai hari Senin ataupun hari Kamis. Ya. Karena dia melakukan puasa Daud. Ya, puasa Daud. Ya, nah. Misalkan hari Ahad berpuasa, maka hari Senin berbuka. Ya, jangan kemudian diniatkan puasa Senin. Ya, puasa Senin. Nah, kalau demikian maka tidak terjadi puasa Daud. Ya. Nah. Nanti puasa hari Senin berbuka, hari Selasa berbuka, hari Rabu hari Senin berbuka, hari Selasa berpuasa, hari Rabu berbuka, hari Kamis berpuasa. Ya, 6. Tetap diniatkan apa? Puasa Daud. Ya, bukan puasa Kamis karena dia menjalani puasa Daud. Ya, 6. Wallahu a'lam bishawab. Al-fadlu as-sadis anna afdhalu as-salati tatawwu ayyana nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanam sudusahu. Bahwasanya paling afdolnya salat sunnah adalah tidur. Ya, tidur pertengahan malam yang pertama. Kemudian bangun pada sepertiganya, kemudian tidur pada seperenamnya. Ya, tidur awal, ya, tidur awal. Nah, kemudian nanti pada sepertiga. Jadi sepertiga dari tengah malam yang kedua. Ya, sepertiga dari tengah malam yang kedua. Ya, misalkan tengah malamnya jam 12. Jam 12 sampai terbit fajar itu berapa jam? Ya, dibagi 3. Ya, misalkan 5 jam. Jam 12 tengah malamnya, subuhnya misalkan jam 5, terbit fajarnya misalkan jam 5. Nah, berarti apa? 5 jam. 5 jam dibagi 3. 6. Nah, 1/3 yang pertama itu baik sepertiga yang pertama dari tengah malam yang kedua itu. Ya, setelah itu tidur lagi 6, kemudian setelah itu bangun lagi untuk sholat subuh. Ya, 6. Baik. As-sabiah quwwatan nabiyillah ta'ala Daud fil ibadah wa husni tadbirihi fiha. 6, kuatnya Nabiullah ta'ala Daud dalam beribadah. Ya, dalam beribadah dan bagusnya pengaturan Nabi Daud alaihissalam dalam ibadah tersebut. 6. Tapi dalam ibadah juga membutuhkan pengaturan. Ya, membutuhkan pengaturan. 6, supaya ibadah tersebut mustamir, ya, terus menerus, mudawamah. Ya, jangan 6, misalkan satu malam, ya, bangun 6, ya, tengah malam ataupun sepertiga malam, kemudian sholat malam sampai waktu subuh. Ya, 6, menjelang subuh kemudian tidur. Akhirnya apa? Sholat subuh berjamaah luput ataupun terlambat. 6, pada hari berikutnya ternyata apa? Tidak dilaksanakan. Ya, kenapa? Merasa berat. Pada hari berikutnya, ya, sabar. Jadi yang bagus ataupun yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu adalah mustamirnya, terus menerusnya, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ya, 6. Baik, fabarakallahu. Jadi mudawamah di dalam ibadah ini butuh 6 pengaturan waktu. Ya, sehingga ya ikhwah, 6, ya, kalau malam jangan terlalu begadang. Misalnya begadang setiap malam, ya kalau jaga malam ya begadang, ya. Ingat, antum punya kewajiban jaga malam. Ya, untuk kenyamanan, keamanan kita bersama. Ya, seminggu 6 sekali dalam sepekan. Ya, sekali dalam sepekan. Ya, baik. 6. Jangan dipakai begadang terus setiap malam. Ya, supaya apa? Supaya pada sepertiga malam yang akhir bisa bangun kemudian bisa sholat malam. Ya, bisa sholat malam. Ya, 6. Fabarakallahu fikum. Jadi ini butuh pengaturan demikian. Sholat yang 5 waktu juga butuh pengaturan. Ya, pengaturan waktu. Antum kerja di siang hari. Ya, diatur supaya jangan terlalu capek. Ya, kalau mungkin sekarang belum bisa mengaturnya, ya mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa diatur. Ya, 6, jangan terlalu capek. Sehingga pas waktu misalkan waktu sholat zuhur, akhirnya ketiduran, akhirnya tidak berjamaah dan seterusnya, atau mungkin pada waktu asar, 6, sampai di dalam sholat ketiduran, karena apa? Karena terlalu capek. Ya, karena terlalu lelah. 6, dan yang demikian terkadang apa kita menyaksikan, ya, ketika sholat apa tidur di dalam sholat. 6, orang lain sudah ruku ini masih berdiri, orang lain sudah salam ini masih tasahud tapi diam saja, ya. 6, dan seterusnya. Jadi ala kulihal yang demikian itu karena apa? Karena mungkin belum bisa diatur waktunya. Ya, 6. Tayyibarakallahu fikum, ya, sehingga 6 ini butuh kepada pengaturan waktu tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Basam rahimahullah taala menyebutkan faedah, ya. Anal ibadah qistun wa adbun. Fala yaglu an ibadatihi wala yaglu fiha. Liana li rabbika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala, bahwasanya ibadah itu adalah keadilan, pertengahan dan adil. Jadi ibadah tersebut nah, telah dilakukan dengan pertengahan dan dengan keadilan. Jangan yaghfal, afwan tadi, fala yaghfal an ibadati, maka janganlah lalai dari beribadah kepada Allah, wala yaglu fiha, dan janganlah berlebih-lebihan dalam beribadah tersebut. Ya. Ya, kalau lalai dalam beribadah, ya menyia-nyiakan ibadah misalkan, ya. 6, sholat berjamaah dilalaikan. 6, begitu sholat malam, tiap malam tidur terus bangun enam sampai subuh, bahkan kadang terlambat, misalkan di malam dipakai tidur terus enam. Puasa sunnah begitu juga hari-hari, ya terlewat terus, padahal banyak kesempatan, misalkan ada kesempatan untuk berpuasa sunnah. Nah, atau ibadah yang lainnya, ya, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, ya, dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, nah, ibadah yang khusus kepada Allah, nah, ataupun ibadah yang terhadap melalui makhluk-makhluk. Dan jangan berlebihan padanya. Jangan berlebihan di dalam ibadah tersebut. Semisal, nah, pada hadis Abdullah bin Amr bin As yang sebelumnya, bahwa beliau bersumpah untuk berpuasa terus menerus, ya, dan malamnya untuk sholat malam terus menerus. Ya, ini juga tidak benar karena menyelisihi syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Jadi ibadah tersebut merupakan keadilan dan pertengahan. Ya, jangan lalai dari beribadah kepada Allah dan jangan berlebihan padanya. Karena Tuhanmu, Rabbmu, ya, atas dirimu memiliki hak, dan keluargamu atas dirimu juga memiliki hak, ya, keluarga, istri dan anak-anak. Nah, maka datangi atau berikan, tunaikan setiap yang memiliki hak, haknya. Nah, hak Allah tunaikan. Enam. Jadi waktu-waktu tersebut ataupun jasad atau badan tersebut, ya, jangan dipakai untuk perkara dunia terus. Ada padanya hak Allah, yaitu untuk beribadah padanya, maka tunaikan. Demikian juga keluarga memiliki hak, ya, untuk dilindungi, untuk diayomi, untuk dilayani, untuk dijaga, untuk diajari, untuk dididik, untuk dibimbing, untuk dinasihati. Ya, nah, itu hak keluarga yang wajib atas engkau wahai para suami, wahai para kepala keluarga, ya, wahai para pemimpin, untuk ditunaikan. Ya, untuk ditunaikan. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah agama, agama Islam, syariat agama Islam. Nah, agama yang adil, agama yang pertengahan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Asyru jabil adli fi kulli syai' wal israf fil ibadat minal jur alladzi nahaa anhu asy-syari. Wa amru bil iktisad fil ibadah." Walihada Amar bi ta'jil, umir bi ta'jil fitri wa ta'khiri sahur. Wa naha anil wisal. Fal 'adlu fil ibadat min akbar maqasid asy-syar. Wal amru bil masyru' al masnun jami'uhu. Dan jami'uhu mabnahu 'ala al 'adl wal iktisad wa tawassut alladhi huwa khairul umur wa 'alaha. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, syariat datang dengan keadilan pada segala sesuatu. Ya, syariat ini datang dengan membawa keadilan pada segala sesuatu. Dan berlebih-lebihan dalam beribadah termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan dosa yang dilarang darinya, yang syariat melarangnya dan memerintahkan pertengahan, ya, pertengahan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena ini datang perintah bersegera berbuka, nah, berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur, ya, dan melarang daripada wisol, yaitu menyambung puasa. Maka adil di dalam ibadah-ibadah merupakan paling besarnya tujuan syariat, ya, paling besar tujuan syariat, ya, adil di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Baik, fa barakallahu fikum ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, nah, ya, ala kulli hal, mari kita terus belajar dan belajar sehingga kita di dalam beragama ini benar-benar di atas basirah, benar-benar di atas ilmu, di atas dalil, di atas hujah, di atas keterangan, dan di atas bimbingan yang benar. Ya, nam bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti kebiasaan, bukan, ya, nam menurut akal, pendapat saya dan seterusnya.